نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan. Sadar atau tak kita sadari, kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kita hitung-hitung. Tidak akan mungkin kita bisa membilangnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat yang sangat sering kita dengar, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan ihsa. Menghitung, mengetahui bilangan dari nikmat demi nikmat itu. Karena besarnya nikmat itu dan terus-menerusnya nikmat itu tercurah. Karena itu jamaah, mari kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Terus kami mengingatkan diri kami bahwa kesyukuran yang sebenarnya adalah ketika hati yakin bahwa nikmat itu datang hanya dari Allah. Kemudian mulut membenarkannya dengan mengatakan ini kebaikan, keutamaan dari Allah. Seraya terus menerus memuji dan membesarkan pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan puncak kesyukuran itu adalah dengan memanfaatkan nikmat lahiriah dan batiniah kita, nikmat jasad dan harta kita untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab disinilah hakikat nikmat. Siapa yang sampai ke sini maka benar pahamnya tentang nikmat. Orang yang benar pahamnya tentang nikmat adalah mereka betul-betul memahami bahwa nikmat Allah beri untuk agar supaya kita semakin tunduk dan taat kepada Allah. Yang dengan ketundukan dan ketaatan itu kita pun semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang diberi nikmat oleh Allah sebenarnya untuk Allah sempurnakan nikmatnya. Tetapi dengan memiliki kuncinya kesyukuran terhadap nikmat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran terhadap nikmat adalah keutamaan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat dan sangat menginginkan jenjang ini. Lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi nikmat demi nikmat yang sangat besar, nikmat yang tiada tandingannya, tapi bersamaan dengan itu beliau adalah hamba Allah yang paling bersyukur. Tetap beliau kejar kesyukuran itu. Di suatu malam, ketika istri beliau yang sangat beliau cintai Aisyah radhiyallahu anha mendekatkan dirinya kepada beliau. Tapi beliau ketika itu bangkit kepada Allah, melakukan salat yang sangat luar biasa. Menangis beliau. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sahabat mengingatkan, kenapa? Apa yang kamu khawatirkan lagi ya Rasulullah? Bukankah kesalahanmu telah termaafkan yang lalu dan yang akan datang? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Beliau ingin menjadi orang yang paling bersyukur. Sebab ini adalah rahasia untuk naik ke dalam jenjang-jenjang tertinggi. Tambahan-tambahan hanyalah dengan kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, kami akan mengingatkan diri kami dan kepada jamaah seluruhnya akan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisi orang-orang dalam bersikap terhadap Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan sikap masyarakat ketika itu terhadap ayat-ayat Al-Quran yang turun. Doa beliau disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan doa beliau. Rabbi inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, inna qawmi, sungguh kaumku, ittakhadu, telah mengambil, menjadikan hadal Qur'an, Al-Qur'an ini mahjura, sebagai sesuatu yang dihijrahi, yang ditinggalkan. Sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini karena adanya kenyataan ketika itu. Ada orang yang menghijrahi Al-Quran. Hijrah terhadap Al-Quran adalah meninggalkan Al-Quran. Menghijrahi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran mempunyai bentuk yang sangat banyak. Ada orang yang menghijrahi Al-Quran dalam bentuk dia tidak meyakini Al-Quran sebagai kalamullah. Dia mengingkari Al-Quran itu turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menghijrahi Al-Quran. Ada orang yang menghijrahi Al-Quran ketika ditanya, yakin Al-Quran kalamnya Allah? Yakin Al-Quran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dia akan jawab iya. Tapi dia menghijrahi Al-Quran dalam bentuk tidak membacanya. Dia tidak baca Al-Quran. Dia tidak pelajari Al-Quran. Ada juga orang yang menghijrahi Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia berusaha mempelajari bagaimana membaca yang benar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berusaha mendapatkan pahala dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi jamaah, tetap mereka menghijrahi Al-Quran sebab tidak mau mengetahui kandungannya. Dia tidak mau tahu apa artinya. Apa maksudnya ini? Ada juga orang yang menghijrahi Al-Quran, dia paham, dia hafal. Tetapi jamaah, apa yang dia pahami dari Al-Quran, apa yang dia pahami dalam Al-Quran, dia tolak. Sebab dia pelajari bukan untuk diamalkan. Mungkin dia mendapat gelar melalui pembahasan nilai-nilai Al-Quran. Mungkin dia mendapat kedudukan yang tinggi melalui hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Tapi pengamalan akan nilai Al-Quran jauh. Dia hijrahi Al-Quran setelah dia ketahui. Ini sifat orang-orang Yahudi dan kaum muslimin yang mengikutinya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menghijrahi Al-Quran dalam bentuk tidak menjadikannya sebagai huda, sebagai petunjuk. Padahal hanya ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai huda, maka di sanalah nilai-nilai takwa itu akan terwujud. Dan dengan ketakwaan ini, kemuliaan akan ada. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, memerintahkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal kalian sebab sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekal dengan takwa, bagaimana maksudnya? Kembali kepada nilai-nilai Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Dalilnya, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, dzalikal kitab, itu adalah kitab. Al-Quran tertulis. La raiba fi, yang tak ada keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan kalimat ini, sering kita ungkap ini. Huda, dia adalah huda, petunjuk, li bagi al-muttaqin, orang-orang yang takwa telah menjadi sifat baginya. Saya muttaqin kata sifat. Muttaqin di sini kata sifat. Sehingga, ciri di sini, ciri takwa di sini adalah ciri khusus. Ciri yang sangat mendasar. Huda, dia adalah huda, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang takwa telah menjadi sifat baginya. Orang-orang yang betul-betul telah memiliki ketakwaan, berada dalam lautan ketakwaan, adalah mereka-mereka menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai pedoman hidupnya. Jadi ketika kita ingin mulia dengan ketakwaan, maka mulialah dengan nilai-nilai Al-Quran yang kita mampu jadikan sebagai huda, sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi ketika kita ingin berbekal dengan nilai-nilai takwa, itu artinya apa? Berbekal dengan petunjuk Al-Quran. Berbekal dengan petunjuk Al-Quran. Dan ini sangat sejalan dengan hadis Nabi SAW tentang negeri akhirat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah menjelaskan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seseorang untuk membaca Al-Quran. Setiap selesai satu ayat, disuruh naik tingkat. Baca lagi, naik tingkat. Akhir tingkatannya adalah di akhir bacaan Al-Qurannya. Bacaan Al-Quran yang dia miliki. Bekal Al-Quran yang dia miliki. Di mana sampai berapa bekalnya, disesuaikan dengan itu. Yang jelas akhir tingkatannya di surga, disesuaikan dengan itu. Karena itu, kesempurnaan dalam menguasai, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, adalah jenjang tertinggi di surga. Makanya Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ketika Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, sebagai Rabi', pembahasan yang lalu, sebagai Rabi', hujan di musim semi, sebagai cahaya yang menerangi ketika Al-Quran betul-betul dijadikan petunjuk jamaah, maka akan hiduplah kehidupan jiwa kita. Kita akan hidup, keluarga kita akan hidup, masyarakat kita akan hidup. Akan terang pandangan kita, akan terang keadaan kita. Kita akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi ketika seseorang berpetunjuk dengan petunjuk selain Al-Quran, maka jamaah, kesulitan-kesulitan yang akan diperoleh tidak akan menambah kecuali semakin gelap keadaannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali keadaan jamaah kalau kita ingin melihat. Saya kadang mencontohkan tentang kasus Bank Senturi. Bagaimana sampai dibentuk pansus, bagaimana kerjanya pansus. Kalau orang lihat debat-debatnya, bagaimana seorang tenaga ahli meneliti perkara ini dan seterusnya, sampai ada yang membela, ada yang mendukung, ada yang tidak, macam-macam sikap-sikap seseorang. Tapi diantara semua sikap itu, ternyata tidak ada yang benar sikapnya kalau kita sikapi dengan pandangan Al-Quran. Padahal rumitnya itu pembahasan. Untuk melihat tidak ada yang benar terlalu gampang, terlalu mudah. Terlalu mudah. Tutup mata orang. Kamu salah semuanya. Goblok semuanya. Kenapa? Sebab semua yang berbicara, semua yang mencari jalan keluar adalah pelaku ribawiyah. Dengan masalah uang, masalah perekonomian. Masalah perekonomian yang menginginkan bank ini ditutup atau tidak ditutup, kebijakannya benar atau tidak, seluruhnya tetap berada di atas prinsip ribawiyah. Sementara riba mempunyai jenjang, kata Nabi, 70-an lebih jenjang. Itu riba serendah-rendahnya seperti menzinahi ibunya. Mungkinkah didapatkan jalan keluar sementara sistemnya masih ribawiyah? Hanya sekedar memasukkan diri ke dalam jurang, setelah sadar masuk dirinya ke dalam jurang, sadar saya masuk ke dalam jurangnya, terjun selanjutnya. Ketika sadar, terjun selanjutnya ke jurang yang lain. Siapa tidak pernah menyadari adanya jalan keluar yang benar. Padahal jalan keluar ini sangat jelas. Ribawiyah haram. Tapi kenapa tidak ditempuh jamaah? Gelap sudah dalam melihat petunjuk Al-Quran. Banyak orang menganggap kalau tidak ada sistem ribawiyah tidak akan mungkin ada perekonomian. Ini berarti apa? Memustahilkan ilmunya Allah. Allah jamin kebaikan dunia, alam barza dan di akhirat ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sementara dia memustahilkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Banyak sekali perkara yang diperdebatkan, yang dipertontonkan, apakah mencakup perkara nasional, mendunia, banyak sekali perkara jamaah. Kalau kita lihat dengan pandangan Al-Quran, kenapa kesibukannya orang terhadap perkara-perkara yang semisal ini? Contoh perkara lain yang sering dan sering berulang. Dalam penanganan bencana demi bencana. Musibah demi musibah. Bencana demi bencana. Musibah demi musibah. Dalam Al-Quran Allah sangat jelas menjelaskan. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allakum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Untuk apa? Liudhiqahum ba'dalladhi amilu, supaya Allah rasakan kepada mereka sebagian perbuatan-perbuatan mereka, la'allakum yarji'un, supaya mereka kembali. Ini ilmu penting ini. Tentang kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan. Ini ilmu penting. Bukan sekadar ayat. Bukan sekadar berita ini. Ini ilmu penting dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa nampakkan bencana di daratan, di lautan itu, Allah yang menginginkannya. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu. Allah ingin rasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan-perbuatan mereka. Allah jelaskan sebabnya. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Banyak juga yang sudah sadar, memang kita yang salah ini. Tetapi terus lanjut. Dia tidak selesaikan di akhirnya, la'allahum yarji'un, supaya kembali. Kembali. Kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum muslimin jamaah ragu akan nilai-nilai Al-Quran. Ragu akan kebenaran Al-Quran. Mereka menghijrahi Al-Quran sebagai hukum. Mereka menghijrahi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mereka menghijrahi Al-Quran sebagai penyembuh penyakit hati. Mereka menghijrahi Al-Quran sebagai apa? Penuntas berbagai permasalahan. Mereka menghijrahi Al-Quran sebagai cahaya. Dia tidak mencari cahaya dengan cahaya Al-Quran. Mereka menghijrahi Al-Quran dalam berbagai fungsi dan kemuliaan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Nabi telah berdoa dengan doa ini. Rabbi, inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dihijrahi. Ini di zaman Nabi. Maka tentunya di zaman sekarang lebih banyak jamaah. Allah Nabi SAW telah mengingatkan, la ya'ti zaman illa wa zamanu alladhi ba'dahu syarrum min. Tidak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak masyarakat kita terjatuh ke dalam bencana demi bencana sebab menghijrahi Al-Quran. Tidak mau mempelajarinya. Tetapi yang lebih berbahaya adalah yang terjatuh ke dalam bencana setelah dia tahu kandungan Al-Quran kemudian meninggalkannya. Setelah tahu kandungan Al-Quran tapi kemudian meninggalkannya. Bisa dipahami? Ini lebih mengerikan. Dia tahu kandungan Al-Quran, tapi kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak diungkap? Kenapa? Disinilah. Jawaban dari pertanyaan ini akan mengungkap sebab-sebab besar kenapa manusia berpaling dari Al-Quran. Yang keumumannya kembali kepada apa? Dari jawaban ini, hampir semua jawabannya untuk pertanyaan ini kembali kepada kecintaan terhadap keduniaan. Takut kehilangan jabatan. Takut kehilangan wanita. Takut kehilangan pekerjaan. Takut tidak laku barang-barangnya. Takut tidak bisa makan. Tidak jadi orang. Tidak jadi orang kalau kita tidak tinggalkan Al-Quran. Jadi nanti jadi orang itu kalau bagaimana kita tinggalkan Al-Quran. Sebahagiannya kita ambil. Tapi kalau memang bermasalah, tinggalkan sajalah dulu. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi. Ada yang lebih mengerikan lagi. Mereka-mereka yang memahami dan mempelajari Al-Quran, tetapi ilmu dan paham dia tentang Al-Quran adalah bagaimana agar supaya Al-Quran ditinggalkan. Dia justru menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk meninggalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Dia gunakan ayat-ayat Al-Quran agar supaya meninggalkan nilai-nilai Al-Quran. Ini lebih mengerikan. Inilah yang dikenal dengan dalam Al-Quran dengan kata syaitan sebagai penghalang dari jalan dakwah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami telah menjadikan untuk setiap nabi. Untuk setiap nabi kami telah jadikan aduwan musuh. Musuhnya siapa? Syayatin, syaitan-syaitan. Syayatin al-insi wal-jin. Dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka memberikan wahyu bisikan kepada sebagian lainnya. Berupa apa? Zukhrufal qawli gurura. Jangan heran kalau ada orang yang justru menggunakan kul ya ayyuhal kafirun untuk kul ya ayyuhal kafirun untuk berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Untuk membenarkan agama kekafiran. Luar biasa. Padahal ayat ini adalah ayat yang justru kandungannya menolak segala kekafiran dan sekaligus menyuruh orang yang membacanya menyatakan saya bertentangan dengan kalian. Tapi kenapa sampai justru surah ini dipakai untuk benarkan juga, akui juga, tidak apa-apa juga. Coba lihat. Banyak orang yang berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Saya ungkap ini, siapa orangnya bisa jadikan contoh sudah meninggal orangnya. Gus Dur. Saya ini orang dianggap orang pintar. Waktu ujian nasional, banyak anak SMA, anak SMP datang ke kuburannya. Saya dianggap orang pintar. Dapat barakaan dari kuburannya. Sudah perbuatan syiriknya. Saya tidak pernah melihat orang bodoh sebodoh Gus Dur ini. Hitam betul. Buta mata, buta hati. Lihat ayat, lihat surah ya ayuhal kafirun ini. Awalnya Allah suruh apa? Qul, sampaikan. Ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kalimat al-kafir mencakup semua orang kafir. Yahudi, Nasara, Buddha, Hindu, aliran kepercayaan. Semuanya kena. Semua selain Islam. Dipanggil. Untuk kita nyatakan syirik. Disuruh kita menyatakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Disuruh Allah sangat suruh kita untuk mengatakan wahai orang-orang kafir. Tapi justru dia pakai ayat ini untuk apa? Ayat ini menyuruh kita membenarkan semua agama. Dari mana paham saya itu? Lihat jemaah, menghijrah Al-Quran dengan cara yang sangat ekstrim. Mengotori Al-Quran dengan cara yang sangat ekstrim. Sangat mengerikan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, sampaikan. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan a'budu, menyembah. La a'budu, saya tidak akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Terus, wala antum, dan kalian tidak akan wala antum abidun, tidak akan menjadi penyembah ma'abud, apa yang saya sembah. Kemudian disusul lagi, wala ana abidum ma'abattum, saya tidak akan menjadi abid, penyembah, apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang saya sembah. Ini dari awal pertama sampai yang terakhir itu, pembedaan semuanya. Ayat yang berisi pembedaan, pernyataan sikap kita berbeda-berbeda. Di akhir ayat puncaknya, lakum dinukum waliyadin. Perbedaan betul. Lakum dinukum, bagi kalian dinukum agama kalian. Waliya, wali, dan untukku din agamaku. Kalau dalam pembagian jamaah, kalau dalam pembagian itu, kalau dalam pembagian, orang yang tahu apa yang mau dibagi, disuruh memilih mana yang terbaik, maka dia kasih duluannya. Ini bagi kamu ini. Yang tidak baik itu. Dan ini untukku. Dan perhatikan ucapannya, lakum dinukum, bagi kalian, siapa kalian di sini? Semua orang kafir? Di lakum dinukum, din, kata tunggal. Agama kalian, kata tunggal. Bukan adyanukum, bukan agama-agama kalian. Kan banyak agama-agama kafir kan? Tapi di sini, di ayat ini disatukan. Dianggap satu semuanya. Untuk kalian lakum dinukum, agama kalian, kata tunggal. Sebab apa? Agama kekafiran dari awal sampai akhir hakikatnya satu. Waliyadin, dan untukku agamaku. Akhir ayat ini adalah puncak perlepasan. Tapi aneh bin ajaib. Ternyata ayat ini justru digunakan untuk membenarkan kesamaan agama. Untuk mengakui agama yang satu, agama selain Islam. Agama yang lain selain Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini Nabi katakan sebagai bara'atun minasyirk. Surah bara'ah, perlepasan dari kesyirikan. Dalam sebuah hadis, Nabi tuntun agar supaya ketika kita mau tidur, Nabi tuntun agar supaya membaca bara'ah minasyirk. Membaca kul ya ayyuhal kafirun, kata Nabi, fa innaha bara'atun minasyirk. Sebab sungguh dia adalah bara'ah, perlepasan dari kesyirikan. Jadi kalimat bara'ah, lihat bagaimana Nabi menjelaskan, dari namanya saja kita sudah bisa pahami. Bara'ah. Bara'ah, ini bermakna berlepas, benci, memusuhi, tidak akan pernah mau bersamanya. Ini bara'ah. Saya bari terhadap kamu. Artinya saya melakukan bara'ah terhadap kamu. Artinya apa? Saya benci kamu. Jangan kamu dekat-dekat saya. Saya berlepas, kamu dengan saya tidak ada hubungan. Ini bara'ah. Nabi mengatakan surah ini bara'atum minasyirk. Bara'ah terhadap kesyirikan. Semua selain Islam. Hebatnya jamaah, surah bara'ah terhadap syirik ini, Nabi syariatkan dibaca sebelum tidur. Sebab Nabi inginkan umatnya tidur dalam keadaan berada di atas ketauhidan, pemurnian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu penting jemaah. Sebab pada saat tidur kita tidak tahu kita dihidupkan kembali atau tidak. Kita dihidupkan kembali atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat tidur biasa banyak kalau syaitan mau mengganggu, kita akan diserang pada saat tidur. Apakah melalui sihir, melalui bisikan-bisikan, mimpi-mimpi buruk dan semacam itu? Kalau kita miliki bara'ah terhadap kesyirikan ini, makin mudah untuk kita untuk menghadapi gangguan-gangguan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin agar supaya kita cermati lebih jauh surah ini. Surah ini juga dikenal dengan Suratul Ikhlas yang kedua. Kita kenal Suratul Ikhlas, Qul ya ayyuhal ka, Qul huwallahu ahad. Ini juga Suratul Ikhlas. Makanya dua surah ini sering Nabi gandengkan dalam banyak sholatnya. Iya. Dalam perjalanan Nabi, Nabi gandengkan Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Dua rakaat sebelum subuh, Nabi baca juga dua ini. Iya. Rakaat tawaf, Nabi baca juga dua ini. Sering Nabi SAW gandingkan dua ini. Sebab apa? Keduanya betul-betul mengantar kepada keikhlasan. Kalau qul huwallahu ahad, di situ keikhlasan dalam bentuk ilmu. Pemurnian ilmu. Terhadap siapa yang kita sembah. Kalau qul ya ayyuhal kafirun, prakteknya. Wujudnya. Iya. Dalam bentuk pelaksanaan ibadahnya. Murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Kul, sampaikan. Kalimat kul. Kul, sampaikan. Sampaikan, ya Muhammad. Siapa yang diperintah? Rasulullah. Umatnya yang menerima Al-Quran. Sampaikan. Apa yang mau disampaikan? Ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun dan seterusnya. Yang menjadi Al-Quran yang mana? Yang kalamnya Allah mulai dari mana? Ya ayyuhal kafirun atau mulai dari kul? Hah? Yang menjadi ayat Al-Quran yang mana? Dari ya ayyuhal kafirun atau kul? Hah? Ada. Yang mana ayat Al-Quran? Mulai dari kul atau mulai dari ya ayyuhal kafirun? Hah? Jadi kul bukan ayat Al-Quran. Ayat juga. Di sini ada ilmu ya. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan dari Rasulullah SAW. Tapi datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Allah bilang kul. Nabi juga bilang kul. Allah bilang sampaikan. Nabi juga bilang sampaikan. Kalau seandainya ayat Al-Quran itu datang dari Nabi. Lafadznya dari Nabi. Maka apa? Ketika Allah bilang sampaikan ya ayyuhal kafirun, maka yang menjadi kewajiban Nabi tinggal mengatakan ya ayyuhal kafirun. Ya, tidak perlu Nabi berkatakan lagi kul. Tapi karena Allah bilang kul, Nabi juga bilang kul, itu Nabi sampaikan kepada umat. Jelas? Iya. Ini pembahasan semua kul yang ada dalam Al-Quran. Menjadi bukti bahwa dia datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW hajalah penyampai. Ilmu kedua tentang kul. Ini perintah untuk menyampaikan. Kalau diperintahkan menyampaikan, apakah tersembunyi atau terang? Kul, sampaikan. Berarti apa? Tersembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan. Berarti apa? Ilmu ini, ilmu yang haram disembunyikan. Ilmu yang harus disampaikan. Setiap orang Muslim yang ingin berlepas dari kesyirikan, berlepas dari kekafiran, harus mampu menyatakan ini. Nampak dalam kehidupannya. Pernyataan berlepas. Qul ya ayyuhal kafirun. Lihat lebih jelas lagi. Disuruh sampaikan ya ayyuhal kafirun langsung kepada orang-orang kafir. Bukan kepada. Katakan. Wahai sesama muslim, kita ini harus berlepas terhadap orang-orang kafir. Kamu kan begitu rapatnya. Tetapi sampaikan, wahai orang-orang kafir. Ini menunjukkan kita diperintahkan untuk betul-betul menyatakan perbedaan dengan orang-orang kafir. Tidak akan pernah nampak. Dan inilah yang ada dalam kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat, kehidupan murid-murid mereka, kehidupan kaum muslimin yang berada pada zaman yang terbaik. Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin, fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia sama dengan mereka. Sampai hebatnya penyerupaan Nabi, sampai dalam cara bersisir, Nabi selisihi orang Yahudi, Nasara, ahli kitab dengan orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrikin ketika itu bersisirnya, orang-orang Yahudi ahli kitab bersisir dengan cara diturunkan sabel. Siapa yang gaya sisirnya begitu? Nah. Orang-orang musyrik belah. Nggak dulu ya. Yang khususnya kalau sendiri ya. Terus bagaimana Nabi menyisihi? Ya. So, kalau menyisihi kan modelnya turun atau belah. Maka Nabi selisih dengan cara apa? Nabi turunkan dulu baru kemudian Nabi belah. Nabi turunkan kemudian Nabi belah. Karena itu ketika terlihat terbuka imamah Nabi SAW, terlihat belah tengah atau belahan dalam rambut beliau SAW. Sampai dalam cara bersisir. Apalagi kalau masuk ke dalam cara cara-cara yang langsung merupakan praktek agama mereka. Betul-betul diselisihi. Ini ilmu penting. Yang pertama, dari qul ya ayyuhal kafirun, yang banyak orang-orang yang dianggap sebagai cendekiawan ternyata tidak tahu. Qul ya ayyuhal kafirun. Mau menyatakan langsung kepada mereka. Berlepas. Dan perhatikan. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Al-kafirun. Kata sifat yang pakai al. Mencakup semua orang-orang kafir. Pasti pernyataan ini. Pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada semua orang kafir. Kita harus berlepas. Kita harus berbeda. Ya ayyuhal kafirun. Bukan hanya Yahudi. Bukan hanya Nasara. Hindu, Buddha. Agama atau Lotang. Harus nyatakan perbedaan. Qul ya ayyuhal kafirun. Titik perbedaannya pada ibadah. Makanya ini diungkap dalam kalimat perbedaan itu. Lihat. La a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud. Anggap ini satu hal. Disusul dengan, wa la ana abidum ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud. Disusul ini dua hal. Lakum dinuhum waliyadin di puncaknya. Perhatikan. Hal yang pertama, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud. Ini ada dua ya. Dua ayat ini kan. Dua ayat. Ya. La a'budu ma ta'budun. Saya la a'budu. La. Saya tidak akan a'budu. Menyembah. Beribadah. Ma ta'budun. Apapun yang kalian sembah. Ini pernyataan saya. Terus dalam pernyataan ini kita ungkap mereka. Wala antum. Dan kalian. Abiduna tidak akan menjadi penyembah. Ma'abud. Apa yang saya sembah. Jadi pernyataan yang pertama ini ada dua ya. Saya seperti ini, kalian begini. Jelas? Ya, dipahami dulu ini. Saya begini. Kalian begini. Kita nyatakan. Jadi lihat. Jadi, kepada siapa ini? Kepada orang-orang kafir. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang memahami keadaan diri mereka dan keadaan musuh-musuh mereka. Keimanan itu ini sikap saya. Kekafiran itu begini, kalian itu begini, pasti begini. Lihat. Hal yang kedua. Wala ana abidun. Dan saya tidak akan menjadi abid, penyembah. Ma'abattum. Apa yang kalian sembah. Kembali diungkap. Tapi lafadznya berbeda. Kalau di atas. La a'budu. Saya tidak akan menyembah. Kata kerja. Kalau di sini. Kata sifat. Wala ana abid. Saya tidak akan menjadi abid. Penyembah. Apa yang kalian sembah. Ini untuk kita. Untuk kita nyatakan kepada mereka, sama. Kalau kepada mereka sama. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang saya sembah. Sama tidak? Hah? Sama. Yang jelas dua hal ini. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Lihat. Wala antum abiduna ma'abud. Ini nanti diulang. Sebentar. Kemudian kita nyatakan lagi. Wala ana abidum ma'abattum. Terus untuk kalian. Wala antum abiduna ma'abud. Diulang kan? Iya. Yeah. Kemudian puncaknya. Lakum dinukum waliyadin. Bisa dipahami? Ini masih panjang ya pembahasannya. Pahami dulu ini. Kita belum jelaskan di sini kan? Hah? Sudah? Hah? Di sini? Belum. Baik. Di tempat lain juga yang saya pernah jelaskan masih ingat? Lupa. Baik, perhatikan. Ya, kalau ada mushaf enggak apa dibuka. Yang punya mushaf. Iya. Itu buka-buka, bukan tuh. Supaya jelas. Iya, kalau ada Quran, mushaf. Iya, supaya jelas lafadznya. Tapi ini kan dihafal ya. Iya. Lihat-lihat sekarang. La a'budu ma ta'budun. Sikap kita. Saya ini. Saya tidak akan a'budu. Saya tidak akan menyembah. Kata kerja ya. A'budu. La a'budu. Kata kerja. Saya tidak akan menyembah. La a'budu. Saya tidak akan menyembah. Ma ta'budun. Apapun yang kalian sembah. Jelas? Terus untuk mereka apa? Wala antum abiduna ma'abudu. Jadi pernyataan kita akan mereka, perhatikan, pernyataan kita akan mereka itu sama. La abudu ma'abudun wala antum abiduna ma'abudu. Kalian tidak akan menjadi abidun, penyembah, apa yang saya sembah. Di pernyataan kedua, untuk kita berbeda. Wala ana abid. Saya tidak akan abid. Bukan lagi la a'budu. Tapi wala ana abid. La abid. Saya tidak akan menjadi abid. Saya tidak akan menjadi penyembah. Kalau tadi di atas, saya tidak akan menyembah kata kerja. Kalau sekarang, saya tidak akan menjadi penyembah kata sifat. Saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Untuk mereka sama. Wala antum abiduna ma'abudu. Sama. Kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang saya sembah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muncul pembahasan. Kenapa di awal kita katakan la a'budu? Saya tidak akan menyembah dalam bentuk kata kerja. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Kemudian di pernyataan kedua kita bilang, wala ana abidum ma abadtum. Saya tidak akan menjadi abid penyembah apa yang kalian sembah. Ada perbedaan? Perbedaannya pada kata kerja, ini yang pokok ya. Pada kata kerja dan kata sifat. Di pernyataan pertama, ketika kita ingin menyatakan berlepas, ketika kita ingin menyatakan berlepas dalam bentuk kata kerja, la a'budu, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dalam bentuk kerja, dalam bentuk perbuatan. Ibadah yang kita lakukan dalam bentuk kerja, apa yang kita lakukan dalam ibadah, betul-betul tidak akan pernah mengarah kepada apa yang mereka sembah. Ini pernyataan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Langsung prakteknya adalah la a'budu. Saya tidak akan menyembah. Dalam perbuatan saya beribadah, saya tidak akan menyembah. Ma ta'budun, apapun yang kalian sembah. kalimat ma menunjukkan keumuman. Siapapun apapun yang disembah orang kafir kita tidak akan. Terus pada pernyataan kita yang kedua, kita katakan wala ana abid. Wala dan saya tidak. Wala dan tidak. Ana saya abid. Sebagai abid. Abid kata sifat, penyembah. Saya tidak akan menjadi penyembah. Ma'abattum apa yang kalian sembah. Perhatikan. Kenapa sekarang datang dalam bentuk kata sifat penafiannya? Sebab yang diinginkan adalah berlepas dari penyembahan kepada selain Allah itu berupa apa? Perbuatan yang kemudian ditingkatkan menjadi sifat. Jelas? Perbuatan. Jadi perbuatannya kalau orang muslim itu pekerjaan ibadahnya, apa yang dilakukan dalam ibadah hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, ini ditingkatkan terus, disempurnakan terus sampai akhirnya menjadi sifat, menjadi abid penyembah hanya Allah, dan tidak akan pernah menjadi abid penyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ilmu penting bahwa berlepas dari semua yang disembah, yang dibesarkan oleh agama selain Islam itu apa? Dalam bentuk kerja dan dalam bentuk sifat tingkatkan. Sudah mulai terlihat hebatnya perlepasan. Perlepasan dalam ayat ini. Tapi ternyata orang yang dianggap pintar jamaah justru menganggap ayat ini sebagai apa? Akui semuanya. Sangat mengherankan dari awal ayat sampai akhirnya perbedaan terus. Tapi justru tidak pahami kesamaan. Kekacauan betul dalam berpikir. Gelap-gelap betul. Di sini sekali lagi ya mas, ilmu penting. Bahwa berlepas dari apa yang dibesarkan, yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu kita buktikan awalnya dalam bentuk tindakan kita. Sehingga semua ibadah kita hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Sampai akhirnya harus menjadi sifat kita. Itu sifatnya orang yang beriman. Betul-betul berlepas dari kesyirikan. Jelas? Sekarang untuk mereka, kenapa sama? Ketika kita nyatakan bahwa mereka apa? Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak akan menjadi abidun, kata sifat. Untuk mereka kata sifat. Kalian tidak akan menjadi abidun. Kalian tidak akan menjadi abidun, penyembah. Apa yang saya sembah? Di bawah kita ungkap lagi. Wala ana abidun ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Sama kan? Jadi pernyataan kita untuk mereka, kita ungkap bahwa mereka dalam dua keadaan ini, kita nyatakan dengan pernyataan yang sama. Kalian tidak akan pernah selamanya. Ini keadaan kalian selamanya. Semua orang kafir seperti ini keadaannya. Tidak akan pernah menjadi abidun, penyembah. Apa yang saya sembah? Kenapa datang dalam bentuk kata abidun? Tidak datang dalam bentuk kata kerja. Misalnya, wala antum ta'buduna ma'abudu. Ta'buduna, kata kerja. Kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah dalam bentuk kata kerja. Kenapa? Sebab dalam bentuk kerja, dalam bentuk perbuatan, orang-orang kafir juga menyembah Allah. Orang Nasara menyembah Allah, menyembah Allah. Yahudi menyembah Allah. Agama-agama lain walaupun tidak mengatakan Allah, dia mengatakan yang maha kuasa. Yang maha besar. Dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam bentuk kerja, perbuatan, dia menyembah Allah. Tetapi bukan penyembah Allah. Sebab apa? Mereka menyembah Allah, selain Allah juga iya. Ini tidak ada manfaatnya. Yang diinginkan adalah menjadi penyembah. Kenapa Allah tidak nafikan? Kenapa Allah katakan, tidak katakan di sini, wala antum ta'budun? Sebab akan muncul pengingkaran. Kami juga menyembahmu, ya Allah. Tetapi Allah nafikan, wala antum abidun. Kalian tidak menjadi penyembah. Sebab nanti orang jadi penyembah, kalau ibadahnya murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak dimiliki oleh orang kafir dari awal sampai yang terakhir. Ini tidak dimiliki. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang saya sembah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai nampak? Saya ulangi. Perintah Allah, kul. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abid, kata sifat. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Cermati lebih jauh ayat yang telah kita bahas. Kita katakan apa? La a'budu ma ta'budun. Ma ta'budun. Kalau di bawah, wala ana abidum ma abadtum. Di atas, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dalam lafaz ma ta'budun. Kalau di bawah, saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah dalam bentuk ma abadtum. Sekarang ini dicermati. Ma ta'budun dengan ma abadtum. Sebab ini yang kita nyatakan, kita berlepas darinya. Kita tidak akan pernah menyembah ini. Kita harus tahu ini. Ma ta'budun. Apapun yang ta'budun. Dalam bentuk apa ini? Fi'il mudhari. Kata kerja yang menunjukkan sedang dan akan. Kalau di bawah, wala ana abidum ma abadtum. Ma apapun abadtum. Kata kerja lampau. Apapun yang telah kalian sembah. Jelas? Kalau begitu, kalau digabungkan dua kata kerja ini. Maka apa? Penolakan terhadap yang disembah itu mencakup semua waktu. Siapapun yang disembah sekarang akan datang yang telah ditolak sebagai sembahan. Kita tidak pernah terlibat. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apapun yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak akan menjadi penyembah apapun yang saya sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Saya tidak akan pernah menjadi penyembah apapun yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang saya sembah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan. Dari awal kalimatnya kul sampaikan ya ayyuhal kafirun. Kemudian pernyataan berlepas. La a'budu. Saya tidak akan. Kalian juga tidak akan pernah. Saya tidak akan menjadi penyembah. Kalian juga tidak akan menjadi penyembah. Kalimat berlepas kan? Iya. Kalimat penolakan semua kan? Ya tidak. Kalimat penolakan jelas sekali ini. Disusul dengan pucatnya, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agama bagi lakum bagi kalian dinukum agama kalian waliyadin dan bagiku agamaku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dari dua pernyataan di atas kita betul-betul memahami bahwa orang kafir juga menyembah Allah. Kita ungkap, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi penyembah sebab mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Ini ilmu penting. Ilmu penting. Kadang ada orang ketika membaca keterangan dari orang kafir atau mendengarkan ceramah seorang kafir misalnya. Kalau orang tidak tahu perbedaan ini, maka dia, luar biasa ya. Misalnya dia membahas tentang bagaimana membesarkan Allah. Ayo. membesarkan Allah.